Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukrulahu ala taufiqihi wa amtinani wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu ta'zima li sya'ni wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabi wa ikhwani. Para misa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah pada kesempatan kali ini Allah masih memberikan kita kesempatan untuk bisa sama-sama belajar tentang nama-nama Allah. Yang ini adalah salah satu ilmu yang sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah Subhanahu wa taala dalam ayat-ayat-Nya, dalam lembaran-lembaran Al-Qur'an memperkenalkan dirinya baik dengan nama-namanya maupun dengan sifat-sifat-Nya, ya. Oleh karenanya kita berusaha mengenal Allah Subhanahu wa taala, ya, sebagaimana perkataan pepatah, tak kenal maka tak sayang. Ya, jika seorang tidak mengenal Rabb-nya, maka sulit baginya untuk mencintai Allah Subhanahu wa taala, sulit baginya untuk khusyuk dalam ibadah, sulit baginya untuk raja dan khauf. Maka dia berusaha untuk belajar sifat-sifat Allah satu demi satu, terutama al-asmaul husna. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan bahas salah satu nama Allah, ya, yaitu Asy-Syakur atau disebut juga Asy-Syakir, dan selanjutnya insyaallah kalau ada waktu kita lanjutkan dengan Al-Halim. Ya, Al-Halim. Adapun yang pertama yang akan kita bahas adalah Asy-Syakur. Dan atau Asy-Syakir. Ya. Asy-Syakur atau Asy-Syakir. Artinya Asy-Syakur atau Asy-Syakir yaitu maha membalas kebaikan. Ya, kalau bahasa kita, dalam bahasa kita yang kita pahami itu maha berterima kasih, membalas kebaikan atau bersyukur itu berterima kasih. Ya. Kalau bahasa Indonesia yang biasanya kita gunakan. Adapun Asy-Syakir, ya, datang dalam Al-Quran dalam dua ayat diantaranya firman Allah Subhanahu wa taala, wa man tatawwa khairan fa inna Allaha syakirun alim. Syakirun alim, yang artinya barang siapa yang berbuat kebaikan apapun maka Allah akan balas kebaikannya, ya. Barang siapa yang berbuat kebaikan apapun sungguhnya Allah maha membalas dan maha mengetahui. Ini yaitu Allah mengatakan, yaitu tidak usah engkau ragu, kau berbuat kebaikan apapun, Allah akan balas dan tidak ada yang luput. Allah pasti tahu. Ya. Demikian juga dalam ayat yang lain. Di sini Allah menggunakan namanya Syakir. Ya. Kemudian juga dalam ayat yang lain Allah berfirman, Ma yaf'alullah Ma yaf'alullahu bi'adabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran alima. Artinya, ya, Allah tidak akan mengazab kalian jika kalian bersyukur dan beriman, dan Allah maha berterima kasih atau maha membalas kebaikan. Ya, maha membalas kebaikan. dan Maha mengetahui. Taib ini syakir. Adapun syakur Allah sebut dalam beberapa ayat, ya, di antara. Jadi syakir dan syakur maknanya sama, sama-sama membalas kebaikan. Tapi syakur sighah mubalaghah, yaitu syakur itu yang sering membalas kebaikan dan sangat membalas kebaikan dengan pembalasan yang banyak, ya. Adapun dalam asy-syakur ya banyak, ya. Kata Allah di antaranya wa may yaktarif hasanatan nazid tahu fiha husna innallaha ghafurun syakur. Ya, barang siapa yang melakukan kebajikan, satu kebajikan kami akan nambah banyak dia kebajikan-kebajikan. Dan sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Membalas kebajikan. Contoh juga firman Allah Subhanahu wa taala, in tuqridullaha qardan hasanan yudha'ifuhu, ya. Yudha'afu lakum wallahu syakurun halim. Yudha'afu lakum wa yaghfir lakum wallahu syakurun halim wa yaghfir lakum. Kemudian juga perkataan penghuni surga, ya. Kata Allah, jika kalian memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik, ya, yudha'afu lakum wa yaghfir lakum, maka Allah akan melipat gandakan balasannya dan Allah akan mengampuni kalian. Wallahu syakurun halim, dan Allah adalah syakur Maha membalas kebajikan. Demikian juga perkataan penghuni surga, wa qalul hamdulillahilladzi adhaba 'annal hazan inna rabbana laghafurun syakur. Kata penghuni surga ketika mereka masuk surga, segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan dari kami kesedihan. Sungguhnya Rabb kami laghafurun syakur, Maha Pengampun lagi Maha Membalas kebajikan. Juga yang lain, liyuyafiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih wallahu ghafurun syakur. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan pahala mereka dan menambah bagi mereka dari karunia Allah. Sungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Bersyukur, Maha Membalas Kebajikan, ya. Innahu ghafurun syakur, ya. Innahu ghafurun syakur. Ini di antara ayat-ayat yang menyebutkan tentang tentang Allah memiliki nama Asy-Syakur, Asy-Syakur dan Syakir, ya. Apa makna Allah Asy-Syakur atau Asy-Syakir, ya? Kita bisa memberikan makna-makna tentang hal ini dalam beberapa makna. Yang pertama, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Allah membalas kebajikan kebaikan seseorang meskipun sangat kecil, sangat kecil, bahkan baru niat pun, bahkan baru niat kebaikan Allah sudah balas. Allah sudah balas, ya. Kita tahu namanya syukur, biasanya kita memahami bersyukur itu apa? Bersyukur antara Allah antara hamba kepada Allah. Seorang hamba bersyukur itu rajin ibadah, rajin bersedekah, rajin beramal saleh. Seorang hamba bersyukur kepada Allah. Kita pun tahu nama syukur atau terima kasih antara hamba dengan hamba. Seorang berterima kasih, bersyukur kepada kawannya, kita tahu. Tetapi yang sekarang kita pelajari bukan. Yang kita pelajari adalah Allah bersyukur kepada hambanya. Jadi bersyukur ada antara hamba kepada Allah, antara hamba kepada sesama hamba. Yang sedang kita bahas adalah antara Allah bersyukur kepada hambanya. Ini bersyukur yang agung, maha bersyukur. Di mana maha bersyukurnya Allah? Kita akan jelaskan di sini. Di antaranya, Allah membalas kebaikan seorang meskipun sangat kecil. Kita lihat manusia, betapa sering kita melakukan kebajikan kepada orang. Kemudian, mungkin kecil, maka dia tidak bersyukur, dia tidak berterima kasih, dia tidak pedulikan. Dia cuek. Kenapa? Menurut dia biasa, tidak perlu kita mengucapkan terima kasih kepada orang. Menurut dia biasa, makanya dia tidak berterima kasih. Banyak manusia seperti itu. Ya. Adapun Allah tidak, sekecil apapun, Allah berterima kasih. Lihat sini ayat ini tadi. وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ. Barang saya berbuat kebajikan, khairan. Khairan di sini adalah nakirah datang dalam bentuk syarat. Barang siapa yang melakukan kebaikan, memberikan faedah umum. Barang siapa yang berbuat kebaikan, apapun, sekecil apapun, ya فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ. Allah akan balas. Makanya Nabi yang mengatakan, ya, لَا تَحْكِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ شَيْئًا وَلَا أَنْ تَلْقَ أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلِقٍ. Jangan kalian meremehkan kebajikan sedikitpun, meskipun hanya tersenyum ketika ketemu saudara. Kita senyum sama orang, banyak orang yang kita senyum, kita lupa dengan senyuman kita. Kita umbar senyum, tebar senyum sama si A, si B, si C, sampai si Z. Tidak semua dari A sampai Z ingat senyuman kita. Ya. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala, kita senyum kepada manusia, meskipun manusia tersebut tidak balas senyuman kita, senyuman tersebut akan dicatat oleh Allah dan Allah tidak akan lupa dan Allah akan balas. Ya. Makanya Nabi mengatakan, jangan kau sepelekan kebajikan meskipun hanya tersenyum kepada saudaramu. Tabassumuka fi waji akhika shadaqah. Senyumanmu kepada saudaramu shadaqah. Makanya Allah berfirman, "Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Barang siapa melakukan kebajikan sedikit pun sebesar dzarrah. Ya, dzarrah sudah sering kita sampaikan adalah benda yang sangat kecil. Kalau kita tepuk tangan di kita menepukkan tangan di tanah, kita ambil kemudian kita bersihkan, tersisa satu butir, itulah dzarrah. Ada yang mengatakan zarrah adalah kalau kita buka jendela, nampak butir-butir kecil, cahaya matahari, itulah zarrah. Ya. Ada yang mengatakan zarrah adalah semut yang sangat kecil. Artinya suatu benda yang sangat ringan, yang kalau kita letakkan di timbangan mungkin tidak terdeteksi. Tetapi bagi Allah semuanya akan Allah balas. Tidak ada kebajikan yang Allah lupakan. Karena Allah apa? وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ. Beda dengan manusia. Manusia kadang kalau kita melakukan kebajikan, dia tidak berterima kasih. Kecuali kalau besar, baru dia ingat kita, baru dia anggap kita. Kemudian yang kedua, bahkan baru niat kebaikan, Allah sudah balas. Ya. Maka dalam hadis, Nabi SAW bersabda, Waman hamma bihasanatin falam ya'malha ya. Katabahullah indahu hasanatan kamilatan. Ajaib ya, kata Nabi, barang siapa yang baru berniat melakukan satu kebaikan, falam ya'mal, ya tidak kerjakan, dia baru niat aja. Ya niat pengin sholat duha, niat pengin sedekah orang, niat pengin telepon orang tua, ternyata enggak telepon ya. Keburu ditelepon sama kawan, keburu ditelepon sama istri, keburu ditelepon sama bos, lupa telepon sama orang tua. Tapi dia sudah punya niat. Niat tersebut tidak sia-sia, Allah catat. Allah catat di sisinya sebagai satu kebaikan. Jadi di antara maha berterima kasihnya Allah, Allah membalas kebaikan seorang meskipun sangat kecil kebaikan tersebut. Kemudian di antara bentuk kebaikan atau balas Allah membalas kebajikan kepada hamba-hambanya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Yang kedua, Allah membalas berlipat ganda, membalas pahalanya berlipat-lipat ganda, berlipat-lipat ganda. Ya, Nabi SAW ya mengatakan, "Waman hamma bihasanatin fa'amilaha." Katabah Allah indahu ashru hasanat ila sab'a'at dhi'fin ila adha'afin katsira. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kelanjutan dari hadis ini, barang siapa yang berniat melakukan satu kebajikan, fa'amilaha, kemudian dia kerjakan niat tersebut, apakah Allah catat satu? Tidak. Katabahullahu indahu asyrah hasanat, maka Allah catat pada di sisi Allah 10 kebajikan. Satu dicatat 10 kebajikan minimal. Minimal satu dibalas dengan 10. Ila sabi'ati dhi'fin, sampai Allah lipat gandakan menjadi 700 kali lipat. Bahkan bukan cuma si ila adha'afin katsira, bahkan lebih daripada itu. Jadi pelipatan ganda ada 3 model, 10, 700, terserah Allah. 10, 700, 10, terserah Allah. Adapun kalau maksiat, seorang melakukan kemaksiatan dicatat cuma satu, sayyi'atan wahidah. Waman hamma bisayyi'atin fa'amilaha katabahullahu indahu sayyi'atan wahidah. Barang siapa yang melakukan berniat keburukan kemudian dia lakukan keburukan tersebut, maka cuma dicatat satu keburukan. Bayangkan, pahala berlipat ganda. Ini diantara bentuk Allah membalas dengan pahala yang berlipat-lipat. Oleh karena contoh praktik ini banyak ya, contoh seperti bulan Ramadan. Ramadan ya. Sudah asalnya pahala dilipat ganda. Lipat ganda. Ternyata kualitas pahala diperbesar. Jadi orang bertanya, Ustaz, kalau kita puasa di bulan Ramadan, berapa kali dilipat pahala puasanya? Kita bilang, tidak ada dalil jelas tentang berapa kali lipat. Ya? Tetapi aturan pahala tetap berlaku. Satu perbuatan dilipat gandakan minimal 10, kemudian di 700, bahkan menjadi lebih daripada itu. Tetapi di bulan Ramadan, kualitas pahala dilipat gandakan. Dilipat gandakan. Ya. Belum lagi kalau malam Lailatul Qadar. Ya. Di antara diperbesar contohnya apa? Contohnya puasa. Contohnya umrah. Bukankah umrah tatkala bulan Ramadan kata Nabi, ka hajjatin ma'i, orang umrah di bulan Ramadan seperti haji bersamaku, berarti kualitasnya pahala luar biasa. Belum lagi Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Jadi kalau kita bicara pahala minimal 10 kali lipat ya. Ya. Man qara'a harfan ya. Min kitabillah, barang saya baca satu huruf, maka dia akan mendapatkan falahu asyru hasanat. Dia akan mendapat 10 kebajikan. La akulu alif lamim harfun, aku tidak mengatakan alif lamim satu huruf, kata Nabi. Walakin alifun harfun, alif harf, lam harf, mim harf. Alif satu huruf, mim satu huruf, lam satu huruf, alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Jadi bayangkan, inilah kaedah Allah dalam balas kebajikan, maka berlipat-lipat ganda. Yang ketiga, di antara yang menunjukkan bahwasanya ya, Allah Subhanahu wa taala Maha membalas kebajikan ya. Ternyata Allah tidak butuh dengan kebaikan kita. Ini yang membedakan kebaikan kita. Ini yang membedakan antara manusia dengan manusia, Allah dengan manusia. Kalau manusia dengan manusia, kita berterima kasih kenapa? Karena dia berbuat baik sama kita. Kita ada keperluan ya. Ada jasa dia, maka kita bilang syukran. Ya, kita bilang syukran. Kalau enggak ada jasa tiba-tiba kita bilang syukran, tidak cocok antara manusia. Tetapi Allah Subhanahu wa taala di antara maha kebaikannya, maha membalas kebaikan. Dia Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan kepada kita, membalas dengan kebaikan kepada kita. Padahal Allah tidak butuh dengan kebaikan kita. Ya, makanya Allah berfirman, ya. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsi. Kata Allah, barang siapa yang bersyukur, berterima kasih, dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Siapa yang bersyukur, sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya. Untuk diri. Allah tidak butuh dengan syukur, tidak butuh dengan ibadahnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "In ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Kalau kalian berbuat baik untuk diri kalian, jika kalian berbuat baik, maka untuk diri kalian. Jadi Allah membalas kebajikan sebenarnya tidak perlu dengan kebajikan kita. Makanya dalam hadis Qudsi Allah mengatakan, ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada fi mulki syai'a. Wahai hamba-hambaku, jin dan manusia dari awal sampai akhir, kalau kalian semua berada dalam hati orang yang paling soleh, semua kali hati kalian seperti Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau semua hati kalian seperti Jibril alaihi salam, tidak akan menambah kekayaanku sama sekali. Ini menunjukkan Maha membalas kebajikan Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi, kalau kita mau tambah lagi, terlebih lagi Allah yang memberi taufik kepada kita, taufik dan hidayah, kepada kita untuk beramal soleh. Allah yang buat kita terbuka hati kita. Subhanallah. Dia yang telah buka hati kita untuk beramal soleh. Kita beramal soleh untuk diri kita sendiri. Dan dia memberi balasan yang sangat luar biasa. Ya. Dia memberi balasan yang sangat luar biasa. Tapi di antara bentuk maha berterima kasih Allah Subhanahu wa taala, yang keempat, Allah ya tidak hanya membalas kebaikan di akhirat. Bahkan Allah membalas di dunia terlebih dahulu. Ya. Banyak kebajikan-kebajikan ya. Innahu kata Nabi Yusuf alaihissalam, fa inna Allah la yudhi'u ajral muhsinin. Ya. Innahu may yattaqi wa yashbir fa inna Allah la yudhi'u ajral muhsinin. Barang siapa yang bertakwa dan bersabar, sungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakan kebaikannya. Nabi Yusuf ucapkan tersebut apa setelah Nabi Yusuf jadi menteri keuangan, jadi bendaharawan Mesir. Ya, dia ucapkan, barang siapa bertakwa bersabar, Allah tidak akan menyia-nyiakan kebaikannya. Jadi Allah balas di dunia sebelum di akhirat. Allah balas di dunia sebelum di akhirat. Ya. Dan kita sudah sering dengar cerita, betapa banyak cerita yang masuk kaidah al-jaza min jinsil amal, ya banyak sekali ya, balas sesuai dengan perbuatan. Kalau kita mau dengar cerita ini sangat banyak ya. Ada kawan saya cerita, suatu hari dia ke masjid ya, dia dokter hewan, dia cerita dia ke masjid. Terus tiba-tiba ketika dia pulang, ada seorang laki tua, sendalnya hilang. Ya udah, langsung dia kasih pakaikan sendalnya. Ya. Setelah itu ada yang kasih dia sendal lebih bagus daripada apa yang dia kasih sama orang tersebut. Dan itu tidak lama, cepat. Saya tahu seorang juga, dia pernah ada seorang minta bantuan untuk beli alat tes darah, gula. Dia belikan sekitar mungkin harga sekitar 1 juta dia belikan. Tahu-tahu ada yang kasih dia hadiah 10 juta, subhanallah, dalam waktu yang cuma singkat. 1 juta langsung digantikan 10 kali lipat 10 juta. Itu di dunia, di akhirat tentu pahala lebih besar ya. Ini kenyataan ya, artinya cerita seperti ini banyak ya, cerita seperti ini banyak. Saya tahu ada seorang mungkin dia kasih kepada orang lain ya. Suatu pemberian Allah ganti lebih banyak. Ini banyak sekali ceritanya. Ya, tapi itu diantara yang menunjukkan Allah Maha membalas kebajikan. Tidak ada yang Allah lupakan. Ya. Taib. Berikutnya, ya. Di antaranya Allah, yang keberapa, yang kelima. Di antara maha baik Allah, Allah membalas orang-orang yang meninggalkan sesuatu karena Allah dengan ganti yang lebih baik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man taraka syai'an lillah awadallahu khairan minhu." Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah ganti dengan yang lebih baik. Contoh. Ya, lihat. Nabi Yusuf ya, meninggalkan ya kemaksiatan, sehingga kemudian dia sabar dalam penjara, dia sabar dalam sempitnya sumur, dia sabar dalam penjara, maka Allah berikan dia kekuasaan. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa kadzalika makkanna li yusufa fil ardi yatabawwa'u minha haitsu yasha. Demikianlah kami memberikan kekuasaan kepada Nabi Yusuf alaihissalam di atas muka bumi, dia pergi ke mana saja yang dia sukai. Tadinya sempit dalam penjara, tadinya sempit dalam sumur, karena dia bersabar karena Allah. Dia meninggalkan kenikmatan, dia meninggalkan syahwat karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah ganti dengan lebih baik. Lihatlah juga Nabi Sulaiman alaihissalam, ketika dia pernah kemudian diberikan pameran tentang kuda-kuda yang membuat dia hatta tawarat bil hijab, sampai dia lupa untuk berzikir kepada Allah, maka dia mengatakan rudduha alayya fatawfiqo mashan bisuqi wal a'na, kembalikan kuda-kuda tersebut. Maka kemudian dia pun sembelih kuda-kuda tersebut, dia tinggalkan karena kuda-kuda ini yang melalaikan ya Nabi Sulaiman. Maka apa yang Allah ganti? Allah ganti dengan wali Sulaiman ar-riha guduha syahrun warawahuha syahr. Allah gantikan kuda-kuda tersebut yang harusnya digunakan Sulaiman untuk naik kuda, Allah ganti dengan angin yang terbang kemana-mana terserah Sulaiman dengan cepat sekali. Allah gantikan di dunia sebelum di akhirat. Allah gantikan kuda dengan angin. Ya. Contoh juga para ulama mengatakan ya, seperti ya para syuhada mereka telah menyerahkan jiwa mereka karena Allah Subhanahu wa taala, maka mereka di alam barzah ruh mereka berterbangan seperti burung-burung di surga. Seperti Ja'far bin Abi Talib yang meninggal ketika tangan kanannya terputus, dia pegang bendera dengan kiri, tangan kirinya terputus, dia pegang lagi, sehingga kemudian Allah ganti kedua tangannya tersebut yang putus karena Allah Subhanahu wa taala, digantikan dengan sayap, maka diberi gelar Ja'far At-Tayyar, Ja'far yang terbang. Kenapa Allah gantikan dengan apa? Dengan sayap. Dan seperti ini banyak. Ya. Barang siapa meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah gantikan baginya di dunia sebelum di akhirat. Taib, tolong dihapus. Perkara-perkara yang hendak diperhatikan dalam bersyukur. Ya. Jadi kita tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah asy-syakur, dan Allah Subhanahu wa taala mencintai hamba-Nya yang bersyukur, yang pandai bersyukur ya. Allah menyukai hamba-hambanya yang memiliki sifat-sifat yang merupakan asar dari sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah Al-Ghafur, Maha Pengampun. Allah suka hambanya yang mengampuni manusia. Allah adalah Asy-Syakur, Maha membalas kebaikan. Allah suka hambanya yang pandai berterima kasih, ya. Kemudian Allah Maha maafkan, dan Allah suka hamba-hambanya yang memaafkan. Tuhibbul afwa, dan Allah suka pemaafan, ya. Taib. Perkara yang harus kita perhatikan berkaitan dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Berkaitan dengan syukur. Yang pertama, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang pertama, ya. Ikhlas dalam beribadah. Agar Allah membalas dengan yang terbaik. Dengan yang terbaik. Lihat, contoh, ya. Contoh apa? Wanita pezina yang memberi minum kepada seekor anjing. Kepada seekor anjing. Allah mengampuni dosa-dosanya. Kenapa? Karena dia berikhlas kepada Allah. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah dalam hadis, bainama kalbun yutifu bi raqiyatin kada yaqtuluhu al-atash id ra'athu baghiyan min baghayi bani Israil. Tatkala ada seekor anjing kehausan, kemudian dilihat oleh seorang wanita pezina, maka dia pun beri minum kepada anjing tersebut. Faghafarallahu laha bihi, maka Allah pun mengampuni dosa-dosa wanita pezina tersebut karena apa yang dia lakukan tersebut. Kenapa? Kata Ibnu Qayyim, karena dia ikhlas. Dia menolong anjing, tidak ada yang lihat. Karena rahmat, kasih sayang kepada anjing tersebut. Tidak ada yang lihat dia ketika menolong anjing. Dan anjing tidak bisa diharapkan terima kasihnya. Ketika dia melakukan amal tersebut, benar-benar dia tulus kepada Allah. Maka Allah ampuni dosa-dosanya, padahal dosanya sangat sangat berat. Ya. Contoh lagi. Ya. Maka maksud saya, yang penting adalah seorang berusaha ikhlas. Apapun, senyum meskipun kecil, sedikit, tapi dia ikhlas. Contoh lagi misalnya dalam hadis, seorang lelaki, yang memindahkan gangguan dari jalan. Gusnus syajar, ya. Jalan, maka Allah ampuni dia. Perhatikan di sini, ya. Memindahkan gangguan dari jalan, kata Nabi, Al-imanu bit'un wa sab'una syu'bah. Iman itu 70 sekian cabang. A'laha kalimatul la ilaha illallah, yang paling tinggi adalah kalimat la ilaha illallah. Adnaha, yang paling rendah cabang, gimana apa? Imatatul adha 'anit tariq, menghilangkan gangguan dari jalan. Berarti laki-laki ini sedang melakukan cabang keimanan yang paling rendah, menghilangkan gangguan dari jalan. Tetapi karena dia ikhlas, perbuatan yang sangat sepele tersebut membuat dia diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, benar perkataan salaf, amalin saghir tu'adzimuhun niyyah, betapa banyak amalan sedikit jadi agung besar karena niat. Maka kalau Anda ingin dibalas dengan Allah asyakur, dengan balasan yang terbaik, maka ya ikhlas dalam beribadah. Lihat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, tentang contoh lagi tentang ibu yang membelah sebutir korma untuk kedua anaknya. Kedua putrinya. Ketika dalam hadis, ketika ada seorang ibu bersama dua putrinya datang ke rumah Aisyah minta makan, maka Aisyah cari-cari makanan, ternyata enggak ada, cuma dapat satu butir korma. Lihatlah bagaimana istri Nabi Aisyah, ya, maksudnya rumahnya tidak mewah. Cari makanan enggak ada. Ya. Cuma satu butir korma. Maka Aisyah ithar, dia mendahulukan wanita ini. Kurma tadi dia kasih kepada wanita tersebut. Wanita tersebut di hadapan Aisyah ternyata memikirkan kedua putrinya. Dia belah sebutir kurma tersebut, sepenggal untuk satunya, sepenggal untuk satunya. Maksudnya ini menakjubkan Aisyah. Saya takjub dalam hadis ini. Perempuan ini menakjubkan, Aisyah juga menakjubkan. Wanita ini menakjubkan, dia lapar tapi dia memberikan kepada kedua anaknya. Tetapi perbuatan Aisyah yang tidak ada makanan kecuali satu butir korma, dia kasih kepada orang juga menakjubkan. Radiyallahu ta'ala anha. Ya. Ketika Aisyah cerita kepada Nabi tentang sikap wanita tersebut, ya. Apa kata Nabi SAW? Man ibtuliya biha ula'il banat bisyai' ya, kunna lahu sitran yaumil qiyamah. Barang siapa yang diuji dengan anak-anak perempuan dengan suatu ujian dan dia bersabar, maka mereka akan menjadi penghalangnya bagi baginya di neraka, dari neraka jahannam. Bayangkan amalan yang sederhana cuma sepenggal korma, tetapi kalau ikhlas karena Allah maka lain, Allah akan balas dengan balasan yang luar biasa. Ya, maka kalau kita ingin benar-benar mendapatkan asyakur, bagaimana sifat Allah membalas dengan kebaikan, kita berusaha seikhlas mungkin. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ya, tadi saya katakan Allah asyakur, asyakur, dan Allah mencintai hambanya yang syakur juga, yang suka bersyukur. Nah, hamba yang suka bersyukur ini, hamba yang suka bersyukur, ya, syukur seorang hamba, ada dua, ya. Pertama, syukur kepada Allah. Yang kedua, syukur kepada manusia. Syukur kepada manusia, orang lain. Ya. Kalau syukur kepada Allah, ya, caranya bagaimana syukur kepada Allah? Banyak beribadah. Ya. Banyak beribadah. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, i'malu ala Dawud syukra wa qalilum min ibadiyas syakur. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, i'malu ala Dawud syukran wa qalilun min ibadiyas syakur. Beramal solehlah kalian wahai keluarga Daud sebagai bentuk syukur kepada Allah, dan hanya sedikit dari hamba-Ku yang bersyukur. Nabi SAW bersabda ketika beliau salat sampai kaki beliau bengkak, kata Nabi, afala akunu abdan syakura. Kenapa aku tidak menjadi hamba yang pandai bersyukur? Jadi bukti nyata seorang bersyukur kepada Allah dan dia dicintai oleh Allah adalah dia bersyukur kepada Allah, ya. Dan orang kalau pandai bersyukur, sudah sering kita bahas dalam masalah syukur, yaitu Allah tidak akan mengadab dia. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Allah tidak akan mengadab kalian jika kalian bersyukur dan beriman. Namun perkara yang sering dilupakan orang diantaranya, diantara bentuk syukur kepada Allah adalah bersyukur kepada orang lain. Ya. Saya ulangi, diantara bentuk syukur kepada Allah, syukur kepada Allah adalah bersyukur kepada orang lain. Nabi SAW bersabda dalam beberapa lafal, diantaranya Nabi bersabda, man la yashkurun nas la yashkurullah. Ya. Barang siapa yang tidak bersyukur, man la yashkurin nas la yashkurillah. Barang siapa tidak berterima kasih kepada manusia, tidak berterima kasih kepada Allah. Ya. Siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia, tidak bersyukur kepada Allah, tidak bersyukur kepada Allah. Contoh lagi dalam riwayat yang lain, kata Nabi SAW, inna ashkaran nas, lillahi, ya, ashkaruhum linnas. Orang yang paling bersyukur kepada Allah adalah yang paling berterima kasih kepada manusia. Dalam lafal yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yashkurullah man la yashkurun nas. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang tidak berterima kasih kepada Allah, Siapa yang tidak tidaklah berterima kasih kepada Allah yang tidak berterima kasih kepada manusia. Ya, ada seperti ini banyak ya. Oleh karenanya Allah mengatakan, dan oleh karenanya seorang kalau ingin dikatakan bersyukur, dia harus pandai berterima kasih kepada orang. Dan Nabi yang mengatakan demikian, man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'uhu. Barang siapa melakukan kebaikan kepada kalian, maka balaslah semisal yang dia berikan. Fa'in lam tajidu ma tukafi'unahu. Kalau kalian tidak mendapati yang bisa membalas dia dengan setimpal, ya, maka apa? Fadu'u lahu. Maka berdoalah baginya. Di antara minimal mengatakan, jazakallahu khairan. Atau berdoa, hatta taro annakum qad kafa'tumu, atau berdoa terus berulang-ulang untuk dia sampai kalian merasa kalian sudah membalas kebaikannya. Ada sebagian orang kalau kasih kita pemberian, dia tidak ingin dibalas dengan semisalnya. Ada yang perlu kita balas dengan semisalnya, misalnya tetangga, dia kasih kue, kita kasih kue juga. Ada orang kasih ini, tapi ada orang seperti orang-orang besar, raja misalnya, atau orang-orang kaya, dia tidak butuh balasan, dia butuh kita berterima kasih. Di antaranya apa? Kita berdoa untuk dia sampai kita merasa doa kita ini sudah cukup. Kalau kita merasa belum cukup, terus kita berdoa untuknya. Makanya orang yang paling utama kita syukuri adalah orang tua. Kata Allah, anishkur li wali walidaika ilayal masir. Berterima kasihlah kepada aku dan kepada kedua orang tuamu. Maka saya katakan bahwasanya orang bertauhid yang mengagungkan Allah harusnya dia berterima kasih kepada orang tuanya. Sebelum yang lainnya, orang tuanya yang paling utama dia untuk berterima kasih. Tidak boleh dia pelit kepadanya, tidak boleh dia merendahkannya, tidak boleh menyakiti hatinya. Kalau bisa memenuhi segala keperluan kalau dia, yang semampu dia. Ya kenapa? Karena Nabi Allah yang mengatakan, la ya anishkurli, bersyukurlah kepadaku, wali walidaika, dan berterima kasihlah kepada kedua orang tuamu. Ya. Oleh karenanya seorang pandai, jangan sok kalau dikasih kebaikan sama orang. Tidak ada ucapan terima kasih, tidak ada jazakallah khairan, ya. Ya cuma gitu aja, seakan-akan tidak dianggap, ini orang sombong seperti ini. Ya. Dikasih kebaikan, tidak dianggap, seakan-akan saya tidak mau utang budi sama dia. Ya akhi, orang kasih, kalau dia kasih, kalau tidak mau, nanti tolak, kalau memang nanti tidak merasa berutang budi. Kalau nanti balas kebaikan seperti apa yang diberikan. Kalau tidak mampu dan tidak perlu, ya ucapkan jazakallah khairan, paling tidak. Orang yang berbuat kebaikan, jangan mengharap balasan. Tetapi orang yang dibantu harus memberi balasan. Harus, Nabi yang suruh. Man sona ilaikum ma'rufan fakafi'uhu. Barang siapa melakukan kebaikan kepada kalian, maka balaslah, kata Nabi SAW. Kalau tidak mampu, berdoa, doain. Doain. Bukan orang kasih bantuan, dicuekin, tidak dianggap, direndahkan, subhanallah. Ya. Maka seorang perbaiki dirinya, kalau dia mau dikatakan hamba bersyukur, dia harus pandai berterima kasih kepada orang. Terutama orang-orang yang punya jasa sama dia. Pada kedua orang tuanya terutama. Taib. Ini berkaitan dengan sifat asyakur. Ada jam berapa ini? Masih ada waktu? Atau sudah habis? Taib, tolong dihapus. Gimana hostnya? Mau buka pertanyaan atau lanjut? Sedikit aja mudah-mudahan ya. Satu lagi, sedikit lagi. Satu nama lagi biar kita cepat selesai. Taib, tolong dihapus. Kita lanjutkan nama berikutnya, Al-Halib. Baik, kepada Bapak Ibu sekalian, karena satu materi lagi yang akan saya sampaikan, masih ada kesempatan Bapak Ibu untuk memberi pertanyaan. Seperti Masjid Tarbiyah ini sudah mengangkat tangannya melewati di aplikasi Zoom-nya. Mungkin nanti dari Masjid Tarbiyah Cilandak bisa bertanya langsung karena sudah mengangkat tangan lebih awal. Baik, berikutnya adalah nama Al-Halim. Al-Halim. Apa makna Al-Halim? Ya. Dan dalam banyak ayat Allah menyebutkan Allahu syakurun halim, Allah adalah Al-Halim, banyak dalam Al-Quran. Al-Halim secara bahasa, ya, secara bahasa dari Al-Hilm, dari Al-Hilmu, disebut oleh Ibn Faris dalam Mu'jam Maqayisul Lughah, beliau berkata, Al-Hilmu artinya Dhiddul Ajalah, yaitu lawan dari ketergesaan. Lawan dari ketergesaan. sebenarnya menambahkan selain daripada tidul ajalah juga disebut dengan al-hikmah. Ya, al-hikmah itu al-aql, menunjukkan apa? Bijak. Ya, bijak. Ya. Ini adalah al-hilm. Ya. Apa maksud dari al-hilm bagi Allah Subhanahu Wa Taala? Maksudnya, maknanya adalah Allah, ya, Allah tidak segera memberi hukuman kepada hambanya yang membangkang membangkang, tapi Allah menunda agar mereka sadar sadar dan kembali kepada Allah. Disebut dengan al-hilm, ya, al-halim, ya. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa rabbuka rabbukal ghafuru dzur rahmah. Lau yu'akhidhuhum bima kasabu la'ajjala lahumul azab la'ajjala lahumul azab. Sungguhnya Rabbmu adalah Maha Pengampun dan pemilik rahmat. Kalau Allah mengazab mereka akibat perbuatan mereka, maka Allah akan segerakan azab. Allah akan segerakan azab. Tapi Allah halim. Seandainya setiap ada kesalahan Allah azab, maka Allah akan segerakan azab. Tapi ternyata Allah tidak menyegerakan azab. Kenapa Allah tidak menyegerakan azab? Karena Allah al-halim. Padahal Allah mampu untuk menyegerakan azab. Contoh lagi seperti firman Allah, walau yu'akhidullah an-nasa bidhulmihim ma taraka 'alaiha min dabbah. Kata Allah, seandainya Allah mengazab manusia karena perbuatan zalim mereka, Allah tidak membiarkan satu binatang melata pun di atas muka bumi. Manusia semua akan binasa seandainya Allah langsung mengazab. Tetapi Allah tidak mengazab langsung. Kenapa? Allah al-Halim. Lihatlah betapa banyak orang melakukan pembangkangan di alam semesta ini. Allah membiarkan mereka. Betapa sering kita melakukan kemaksiatan, Allah tidak memberi hukuman kepada kita secara langsung. Allah memberikan kesempatan bagi kita agar kita kembali kepada Allah. Kadang-kadang Allah tegur dengan teguran agar kita ingat. Seandainya setiap maksiat Allah azab, kita akan binasa. Tetapi Allah adalah Al-Halim. Ya. Saya akan bacakan ya, hadis-hadis dan ayat-ayat yang menunjukkan Allah adalah Al-Halim. Ya. Seperti dalam hadis Allah berbicara tentang orang-orang kafir, ya, orang kafir. Kata Allah dalam hadis qudsi dari Nabi SAW, Rasulullah meriwayatkan dari Allah Subhanahu Wa Taala, yastumuni ibnu Adam wa ma yambagilahu ayastimani. Anak Adam mencaci maki aku dan tidak boleh baginya, tidak pantas baginya untuk mencaci maki aku. Wa yukadzibuni, dan anak Adam mendustakan aku, wa ma yambagilahu, dan tidak pantas baginya untuk mendustakan aku. Amma syatmuhu, adapun pencacian makian dia, dia mengatakan innali waladan, sungguhnya aku punya anak. Amma takdzibuhu, adapun dia mendustakan aku, dia mengatakan laisa yu'iduni kama bada'ani, Allah tidak akan membangkitkan aku sebagaimana Allah memulai menciptakan aku. Jadi ini mencaci maki Allah, mendustakan Allah. Namun apa kata Nabi SAW dalam hadis yang lain? Laisa ahadun aw laisa syai'un asbara 'ala adhan sami'ahu min Allah. Innahum la yadda'una lahu waladan wa innahu la yu'afihim wa yarzukum. Tidak ada suatu pun yang lebih sabar dalam menghadapi gangguan yang didengar seperti Allah. Kita diganggu, kita enggak sabar, diomong sedikit kita enggak sabar, ya. Tapi yang paling sabar adalah Allah. Orang-orang ganggu, mereka diciptakan oleh Allah, kemudian mereka mengatakan Allah punya anak. Tetapi apa yang Allah lakukan? Wa innahu la yu'afihim wa yarzukuhum. Allah memberi kesehatan kepada mereka. Allah memberi rizki kepada mereka, padahal mereka telah mengganggu Allah Subhanahu wa taala dengan tuduhan-tuduhan yang tidak benar. Lihatlah bagaimana Firaun yang mengaku bahwasanya dia adalah Tuhan ya. Tapi Allah tidak kirim halilintar, langsung makan lidahnya, ya. Saya Tuhan yang maha tinggi, gebrer, langsung mungkin turun batu, ya. Tapi tidak. Allah tidak kirim halilintar. Begitu saya adalah Tuhan, Allah tidak kirim, kemudian macan makan kepalanya, tidak. Kurang ajar namanya, kurang ajar. Antum bayangkan, antum punya perusahaan, terus ada anak baru, baru kerja, ya, baru gaji sedikit, baru kerja, terus mau saya direktur. Direktur gimana? Ini perusahaan milik kita, dia tidak punya sumbangsih apa-apa, kemudian ngaku sebagai pemilik, owner. Kurang ajar ya. Kita pentung kepalanya mungkin. Ini, tapi Allah malah mengirim Nabi Musa dan Harun untuk mendakwahi Fir'aun. Idhaba ila Fir'auna innahu tagha. Pergilah kalian kedua, berdua kepada Fir'aun, sungguh dia melampaui batas. Faqul lahu qawlan layyina. Ucapkanlah kata-kata yang lembut. Siapa tahu dia sadar. Kemudian juga orang Nasara yang mengatakan Allah punya anak atau mengatakan Allah Trinitas satu dari yang tiga. Allah marah kepada mereka, Allah mengkafirkan mereka, tapi Allah masih menawarkan. Allah tidak kirim azab langsung. Kata Allah, laqad kafara alladziina qalu inna Allaha tsalatsa, ya. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan Allah satu dari yang tiga. Wa ma min ilahin illa ilahu wahid. Tidak ada Tuhan kecuali satu. Wa illam yantahu amma yaqulun. Kalau mereka tidak berhenti atas apa yang mereka ucapkan, la yamassanna alladziina kafaru minhum adzabun alim. Maka mereka akan ditimpa dengan azab yang pedih. Kata Allah, afala yatubuna ila Allah. Ya, kenapa mereka tidak bertobat kepada Allah? Wa yastaghfiruna, dan mohon ampun kepada Allah. Wallahu ghafurur rahim. Allah pengampun lagi maha penyayang. Allah masih tawarkan, ya. Allah kasih hilm. Allah tidak langsung ma'adab. Ini maksudnya al-hilm, ya. Dan seperti ini banyak. Di antaranya Allah mengatakan dalam surat Fatir, perhatikan, innallaha yumsiku samawati wal ardu alla tazula wa la in zalata in amsakahuma min ahadin min ba'dih innahu kana haliman ghafura. Kata Allah, sungguhnya Allah yang memegang langit dan bumi agar tidak bergeser atau tidak hancur, agar tidak hilang. Wa la in zalata, kalau seandainya langit dan bumi sudah sirna, in amsaku min ahadin ba'di, maka tidak seorang pun yang bisa memegang lagi langit dan bumi. Innahu kana haliman ghafura. Sungguhnya Allah maha halim dan maha ghafur. Apa kaitannya Allah mengatakan Allah memegang langit dan bumi, menjaga langit dan bumi, dengan kaitannya Allah halim? Kata para ulama di antara Sa'di rahimahullah, langit dan bumi, di atas bumi banyak orang melakukan kemaksiatan. Di bawah langit banyak orang melakukan kemungkaran. Banyak orang kafir, banyak orang murtad, banyak orang berbuat kesyirikan. Kalau Allah berkehendak, Allah bisa menurunkan hujan batu kepada mereka. Kalau Allah berkehendak, Allah bisa menurunkan hujan batu kepada mereka. Kalau Allah berkehendak, Allah bisa jatuhkan langit kepada mereka. Tapi Allah tidak membinasakan mereka. Kenapa? Karena Allah Halim Ghafur. Allah adalah Halim. Oleh karenanya, karena Allah Halim, Allah suka dengan orang yang memiliki sifat helm. Ya, sudah kita katakan, Allah Syakur, Allah suka dengan orang yang bersyukur. Allah Ghafur, Allah suka dengan orang yang memaafkan, ya. Di antaranya Allah Halim, yaitu bersabar, tidak segera membalas. Allah suka dengan orang yang memiliki sifat tersebut. Di antaranya Allah memuji Nabi Ibrahim alaihissalam, ya. Inna Ibrahim la halimun awwahun munib. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya Ibrahim itu adalah awwahun halim, adalah halim. Ibrahim ada disifati dalam dua ayat sebagai apa? Halim. Dan ini bukti bagaimana Ibrahim adalah halim. Bayangkan, dia tidak suka membalas. Dia diusir orang tuanya, dia dibakar oleh kaumnya, ya. Tapi tidak berdoa, ya Allah hancurkan mereka. Seandainya Ibrahim berdoa, hancurlah mereka. Apalagi Ibrahim adalah kekasih Allah. Ya. Wattakhadallahu Ibrahim khalila. Allah mengangkat Ibrahim sebagai kasihnya, tapi dia tidak berdoa, ya Allah hancurkan mereka. Tidak, ya. Ya, kemudian kalau ada orang mencaci maki dia, Ibrahim hanya berkata hadakallah, semua diriwayatkan oleh tabi'in. Di antara sifat Ibrahim, kalau ada orang caci maki dia cuma mengatakan hadakallah, semoga Allah berhidayah kepada engkau. Dia tidak balas cacian maki tersebut, Ibrahim alaihissalam. Lihat bagaimana kisah dengan istrinya ketika istrinya cemburu, Sarah, kemudian mengusir Hajar, maka Ibrahim tidak marah kepada Sarah, ya. Meskipun istrinya cemburu, dia harus atas perintah Allah, dia harus menjauhkan Hajar dari dirinya. Jadi ini harus menjauhkan anaknya Ismail dari dirinya. Ujian berat, tapi tidak marah kepada istrinya. Kenapa? Dia halim, ya. Oleh karenanya, al-halim ini adalah sifat yang terpuji. Nabi SAW berkata kepada Al-Ashaj Abdul Qais, inna fika khoslataini yuhibbahumallah. Sungguhnya kau memiliki dua perang yang Allah cintai. Apa itu? Al-hilm wal-anat. Al-hilm dan anat. Itu sabar, tidak segera membalas, dan ala anak tidak tergesa-gesa, ya. Karena orang tergesa-gesa biasanya karena ada keperluan, sehingga tergesa-gesa. Allah Subhanahu wa taala tidak ada keperluan sama makhluknya. dan Allah hilm karena Allah memiliki hikmah. Allah tahu kapan mengazab, Allah tahu kapan beri hukuman, tapi Allah sabar kepada hamba-hambanya yang berbuat syirik dan Allah memberikan mereka kesempatan untuk bertobat kepada Allah. Jadi seorang berusaha memiliki sifat hilm karena dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala sifat tersebut. Demikian para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, materi yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Selanjutnya kalau ada yang bertanya saya persilakan. Wallahu taala alam bisawab. Baik, terima kasih seperti yang telah kepada Ustaz yang telah menyampaikan ilmunya. Semoga kita dapat mengamalkan apa yang kita sampaikan menjadi orang yang bersyukur dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya. Baik, untuk sesi pertama tanya jawab, silakan dari Masjid Cilandak untuk bertanya langsung kepada Ustaz. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua pertanyaan. Untuk yang pertama, bolehkah dalam setiap sujud dalam sholat tahajud atau sholat sunnah lainnya kita berdoa dengan bertawasul dengan amal kebaikan kita seperti dalam kisah tiga orang yang tertutup dalam gua, Ustaz? Kalau pertanyaannya bolehkah kita berdoa ya dengan bertawasul dengan nama-nama Allah? Boleh. Bolehkah kita berdoa dengan bertawasul dengan amal kebajikan kita? Maka itu juga diperbolehkan ya. Dan bolehkah kita berdoa dengan doa-doa tersebut dalam sujud kita? Boleh, tetapi tidak dikatakan bahwasanya ini adalah sunnah harus demikian. Tapi kalau orang jika suka melakukan demikian maka tidak jadi masalah ya. Saya kasih lagi kesederhanaan, seperti orang mengatakan, boleh enggak Ustaz saya baca surat Al-Ikhlas setiap asar atau setiap ba'da zuhur? Saya suka baca surat. Enggak apa-apa, enggak boleh. Kalau boleh enggak ada larangan, tapi tidak dikatakan sunnah karena tidak ada Nabi menganjurkan secara khusus baca surat Al-Ikhlas setiap pada zuhur misalnya, tidak ada. Sama seperti dipraktekan oleh sahabat, ketika seorang sahabat, dia suka baca surat Al-Ikhlas. Dia jadi imam. Setiap jadi imam, dia baca surat Al-Ikhlas, kemudian baru dia baca surat yang lain. Setiap baca surat Al-Ikhlas, baru dia baca surat yang lain. Setiap rakaat. Maka para sahabat heran, saya bertanya kepada Nabi, maka dia mengatakan tidak jadi masalah, dia cinta. Dia tanya, kenapa aku melakukan demikian? Karena saya cinta kepada Allah. Maka tidak mengapa. Seperti ada juga seorang sahabat, suka baca surat Al-Ikhlas. Dia baca sampai subuh, baca terus, diulang-ulang. Nabi tidak melarang. Tapi dia dikatakan sunnah. Tidak dikatakan sunnah, tapi seorang yang mau silakan. Ya Ustaz, bolehkah saya berdoa setiap sujud dengan doa tertentu, misalnya Rabbi gfirli wali walidayya. Boleh aja, tapi boleh juga yang lain. Tapi kalau kau suka dengan doa itu silakan. Jadi jawabannya boleh, ya, boleh boleh saja. Silakan. Yang kedua apa? Kedua untuk pembahasan dari Kitab Ustaz di Bekal Salat Jilid 1 halaman 630 bagian bawah disebutkan bahwa riwayat mengatakan bahwa orang yang memiliki kedudukan seperti pemimpin maka disunahkan untuk mensalati orang yang mati karena bunuh diri sebagai peringatan bagi orang lain. Apakah di sini sunahnya untuk mensalati atau tidak Ustaz? Mohon penjelasannya. Oh gitu, iya. Kalau seharusnya kalau seorang yang memiliki kedudukan, kalau ada pelaku maksiat yang terkenal, misalnya bunuh diri atau pejudi atau yang lainnya, pelaku dosa besar, kemudian dia meninggal, maka tokoh-tokoh tidak menyolatkan, tetapi yang lain menyolatkan. Itu berarti mungkin ada salah cetak ya. Harusnya tidak menyolatkan sebagai bentuk pelajaran bagi yang lainnya. Ya, karena orang tahu dia tidak disolatkan. Tapi kaum muslimin yang lain mensolatkan karena orang ini masih muslim dan dia butuh didoakan. Tapi sikap tidak menyolatkan tersebut dalam rangka memberi pelajaran kepada yang lainnya. Allah alam bisawab. Taib. Untuk pertanyaan selanjutnya yang kedua dari Agus Santoso, silakan Pak Agus untuk bertanya langsung kepada Ustaz. Pak Agus. Baik, selanjutnya mungkin dia ada koneksi, connectingnya kurang masalah. Selanjutnya Abu Fatih ingin bertanya langsung kepada Ustaz. Silakan Abu Fatih. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan bertanya, barakallahu fiik. Bagaimana kiat-kiat kita agar bisa bersyukur secara ikhlas Ustaz? Terkadang tuh di hati anak timbul rasa enggak ikhlas saat bersyukur. Kenapa tidak ikhlas? Misalnya gimana? Ya, seperti ada bisikan, gimana ya, misalkan kita dapat uang misalkan 10 ribu, Ustaz. Kita bilang alhamdulillah, tapi wah ini kurang sebetulnya. Nah, seperti itu, Ustaz. Oh, gitu. Iya, iya. Iya, iya. Kurang, Mbak. itu memang berkaitan dengan beriman kepada takdir ya. Kita harus namanya apa namanya orang diuji ada dua tingkatan, ada namanya sabar, ada namanya ridho ya. Namanya sabar, ada namanya ridho. Kalau sabar itu mungkin dia tidak suka tapi dia bersabar. Itu namanya sabar. Dan itu pahalanya besar. Ada namanya ridho. Ridho itu dia suka ya. Dia suka dan dia berharap ujian tersebut terus berlanjut dan tidak semua orang mencapai derajat ridho ya. Tidak semua orang mencapai derajat ridho. Contoh seorang dikasih ujian dengan sakit. Kebanyakan orang pinginnya sembuh ya. Dan dia bersabar, dia tidak memaki-maki Allah, dia tidak protes, tapi dia bersabar dan ingin sembuh. Itu namanya sabar. Kalau ridho apa? Ingin terus berlanjut ya. Seperti saya pernah ketemu seorang, dia haji sama saya sekitar berapa tahun yang lalu, mungkin 4-5 tahun yang lalu. Kemudian dia ginjalnya rusak, maka dia haji sambil mengganti apa pencuci darah dengan cucian darah secara manual, jadi ada dimasukkan selang masuk dan selang keluar. Setiap berapa jam dia, kemudian dia bilang sama saya, Ustaz, bolehkah saya berdoa kepada Allah agar saya terus begini ya, saya tidak ingin sembuh. Kenapa? Karena dengan begini saya selalu ingat Allah Subhanahu wa taala. Ini contoh ridho. Ridho artinya dia suka dengan hal tersebut, tapi jarang orang mencapai derajat ini. Ini kembali kepada keyakinan terhadap takdir. Orang yang percaya kepada takdir dan dia sudah melalui prosedur, dia tahu bahwasanya apa yang Allah takdirkan terbaik baginya, dia akan ridho dengan segala apa yang Allah berikan kepadanya. Ya. Jadi kalau misalnya kita dapat gaji ternyata kurang, ya, orang kasih kita harusnya kita gajinya banyak, dikasih 10.000, ada gerundel dalam hati, ya kita sabar, ya, sabar. Tapi kalau kita sampai kepada ridho, kita harus beriman kepada takdir. Inilah yang Allah berikan kepadaku. Insya Allah yang terbaik untukku saat ini. Tapi bukan berarti kita tidak berdoa. Berdoa kepada Allah, berilah rezeki kepadaku tambahan. Tidak ada masalah. Tapi untuk mencapai kita tulus, artinya kita bersyukur, ya, bukan hanya sekedar bersabar, kita ridho dengan apa yang Allah berikan, maka kembali kepada iman kepada takdir. Ya. Kalau kita memiliki iman kepada takdir yang tinggi, yakin apa yang Allah takdirkan itu yang terbaik bagi seorang hamba selama dia ikut prosedur, maka insya Allah mudah bagi kita untuk bersyukur kepada Allah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, syukran khair. Ustaz, ada pertanyaan dari chat yang sudah terkumpul. Pertama dari Ike, Jakarta. Assalamualaikum Ustaz. Mohon izin bertanya, apa boleh nama anak memakai salah satu Asmaul Husna? Barakallah Ustaz. Boleh, boleh. Boleh Abdul Syakur, boleh Abdul Syakir, boleh Abdul Halim, ya. Boleh Abdul Kudus, ya. Boleh Abdul Salam. Semua nama-nama Allah boleh. Ya, semua yang disebut nama-nama Allah, maka disunahkan kita menambahkan anak kita dengan apa namanya ta'abbud bi asma'illah, boleh ya, ta'bid bi asma'illah, gitu, Abdullah, Abdurrahman, Abdul Syakur, Abdul Ghafur dan selanjutnya, boleh. Jadi boleh namakan anak Abdul Halim, boleh nama anak makan anak Abdul Syakur. Kalau kita di Arab Saudi sana banyak Abdul Muhaimin, ya. Di antara nama Allah Al-Muhaimin ya. Di Indonesia jarang ya, tapi Abdul Muhaimin ya. Tapi itu nama Allah Subhanahu wa taala ya, seperti Abdul Qayyum. Ya. Saya sudah sampaikan guru saya yang namanya Abdul Qayyum. Ada guru saya namanya Abdul Bari. Ya, dosen saya juga namanya Abdul Bari. Di Indonesia jarang ya. Abdul Bari jarang ya. Abdul Qayyum juga jarang ya. Tapi itu boleh. Tapi pertanyaan berikutnya? Pertanyaan berikutnya dari Abu Hilal Muhammad dari Takengon, Aceh. Semoga Allah menjaga Ustaz dalam kebaikan dan selalu memberikan ilmu yang Ustaz ajarkan kepada kami. Dalam hadis disebutkan bahwa apabila seorang hamba mendatangi Allah dengan berjalan, maka Allah akan mendatangi hambanya dengan berlari. Apa maksud mana berlari di hadis di atas? Ana bingung dalam makna jazakallah khair. Disebutkan taqarraba ya. Kita jika seorang di situ ditafsirkan artinya semangat ya. Makanya disebutkan man taqarraba ilallah ya. Bi shibrin taqarraba ilaihi bi dhira'in. Barang siapa yang bertaqarrub kepada Allah dengan sejengkal, maka Allah akan mendekat kepada dia dengan satu zira ya, dengan satu zira ya. Kita tahu namanya bertaqarrub tidak mesti dengan berjalan. Bertaqarrub bisa jadi dengan maknanya adalah dengan bersedekah meskipun tidak di tempat. Bertaqarrub bisa jadi kita baca Al-Quran dengan bacaan yang lama meskipun tidak bergerak, tapi kita bertaqarrub kepada Allah ya. Maka ada yang memaknakan maksudnya bahwa itu adalah makna yang maknawi ya, artinya seorang yang bersungguh-sungguh maka Allah akan lebih dekat kepadanya ya, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz. Syukran jazakallah. Pertanyaan selanjutnya dari chat dari Redmi Ingin bertanya, apakah setiap doa harus didahului asmaul husna dan bagaimana supaya cepat hafal? Syukran. Tidak mengapa kalau kita niatkan untuk menghafalkan asmaul husna, tidak jadi masalah. Kita Ar-Rahman, kita diulang-ulang, Ar-Rahman artinya ini, Al-Ghafur artinya ini, ya. Tetapi kita tidak ketika berdoa tidak harus membaca seluruh asmaul husna, tidak. Karena Nabi juga ketika berdoa tidak membaca seluruh asmaul husna, tapi Nabi menyebutkan nama-nama Allah yang pas dengan apa yang beliau minta. Seperti misalnya Al-Hayyul Qayyum, Aghithna, Aghithni birahmatika. Ya Hayyu ya Qayyum, birahmatika astaghits misalnya. Ya. Jadi seperti Nabi membenarkan seorang berdoa yang berdoa ya Al-Ahadus Samad, ya. Al-Fard alladzi lam yalid wa lam yulad, ya. Dia menyebutkan Al-Ahadus Samad misalnya, dia berdoa dengan nama tersebut, ya. Seperti dalam Al-Qur'an, ya, warzuqna wa anta khairur raziqin. Ya, jadi kita boleh berdoa ya Razzaq urzuqna, ya Razzaq maha pemberi rezeki, beri rezeki kepada kami. Jadi kita menyebut nama-nama Allah yang sesuai dengan apa yang kita minta, ya. Seperti Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, ya. Ya Rabb kami, terimalah ibadah kami, sungguhnya Engkau maha mendengar dan maha mengetahui. Yaitu Kau maha mendengar permintaan kami, maka kabulkanlah, dan Engkau maha mengetahui amal perbuatan kami, maka balaslah ya, kebaikan yang sudah kami lakukan. Wallah alam bisawab. Baik, Zat. Satu pertanyaan lagi, karena waktu sudah cukup malam. Assalamualaikum, Ustaz. Seorang bapak pernah memberi sabuk bertulisan bahasa Arab yang diberikan kepada anaknya untuk dibawa. Apakah setelah bapak tersebut meninggal masih mengalir dosa syirik tersebut dan bagaimana memberhentikannya? Syukran jazakallahu khair. Kalau ternyata sabuk tersebut isinya jimat, ya, berisi tulisan-tulisan tertentu, maka tentunya kita tidak boleh pakai jimat, ya. Bahasa Arab terkadang maknanya macam-macam, ya. Saya pernah kawan, pernah ada orang tuanya sakit dikasih jimat, tulisan bahasa Arab. Ternyata setelah dibaca, maknanya syirik. Ya Abdul Qadir Jailani. Yaitu menyuruh kepada Abdul Qadir Jailani. Dan ini adalah kesyirikan. Seorang minta tolong kepada Allah, bukan kepada wali yang sudah meninggal dunia. Seakan-akan wali tersebut maha mendengar dengan apa yang kita minta. Adapun orang tua yang telah memberikan tersebut, maka kita, ya, semoga Allah mengampuni dosa-dosanya. Mungkin dia tidak tahu, ya, apalagi zaman dahulu pengajian jarang, ya, pengajian jarang, kemudian ilmu juga tidak tersebar. Banyak orang tua kita tidak mengerti tentang hal-hal tersebut. Kita mohon semoga Allah mengampuni orang tua tersebut, ya, dan semoga tidak menjadi dosa jariah. Ya, kalau kita tahu maka kita jelaskan. Sebagai anak kita jelaskan ini enggak boleh. Ini dulu orang tua saya salah, agar tidak semakin tersebar kesalahan tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Demikian saja apa yang bisa kita sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.